nang ibuke apa gati nang bojone? Bojone, jawab sing banter, umpama ibuke karo bojone tukar padu gegeran, anakmu belani ibuke apa belani bojone? Bojone, umpama ana banjir bandang ke ibuke karo bojone kelelep, sing ditulungi anakmu ibuke apa bojone? Itulah nasib mbok. Itu aja, sekarang banyak orang tua yang berharap dan bercita-cita anaknya sukses dan berprestasi. Dal punya anak sukses berprestasi terlebih hanya soal dunia itu mentok bangga tok bu. Wih, kok gak di gatek gitu. Dua anak sukses berprestasi nek meng sukses prestasi dunia wong tua rantuk apa-apa mentok bangga tok gitu. Saya sering sampaikan di mana-mana, justru anak-anak yang berprestasi seringkali kepada orang tua tidak bisa berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Kayak orang mudeng ya diomongin. Justru yang bisa berbakti kepada orang tua itu anak-anak yang bodoh dan tidak berprestasi. Nalikane wong tua munduri sepuh niku rata-rata yang merawat orang tua itu malah anak sing bodoh, sing ngopeni wong tua malah anak sing ora berprestasi. Nah, sing berprestasi aduh kabeh gek dinese luar kota. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau punya anak yang maaf ya, bodoh dan tidak berprestasi, jangan dibenci apalagi. Siapa tahu anak itu yang nanti akan membahagiakan orang tua nalika pun sepuh. Anak itu ngopeni wong tua, sing ngramut wong tua. Misale nggih, jenengan gadah anak pitu nang berprestasi kabeh, isih luar kota kabeh. Bapake ibuke sampun sami sepuhe, ming glimbang-glimbung wong loro, kluntrang-kluntrung wong loro. Tengah wengi nang jeding wong loro mlaku wong loro kebreset karo geblak bareng. Bandol monggo monggo. Aku ngomong ya ora dirungokke tok. Bandol monggo. Bandol salam warahmatullahi. Dahat teng dalem mawon kesane enak. Bandol bandol Habib. Ya. Oh, bandol bandol. Okay. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, okay, bandol. Saya ulang, justru kadang-kadang anak-anak yang tidak berprestasi itu yang banyak berbakti kepada orang tua. Kalau anak berprestasi, biasanya kepada orang tua sulit untuk berbakti karena sibuk dengan urusan dan pekerjaannya sendiri-sendiri. Maaf. Orang tuanya opname di rumah sakit, kadang enggak bisa nungguin mak WA telepon. Maaf, tidak bisa pulang, enggak bisa nungguin mama di rumah sakit. Karena ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Halo. Wong bodoh kadang-kadang ora iso sungkem nyang wong tua. Soale operasi ketupat wong dadi polisi. Ayo sing nyungkem di CI sapa? Ya anake sing bodoh ora berprestasi kuwi. Urung subuhane wis demek-demek nyang wong tuane. Gileh sungkem diwolak-walik tangane cucuk karo. Ning yo ngentekke jajan. Lho sing berprestasi ora iso nunggoni. Ngono lho. Ha, ki ana sing batin, alhamdulillah anakku goblok. Anakku yen ora berprestasi, sik cilik wae wis ketara ngentengke wong tuwa. Dia daripada suruh sekolah, leneng suruh ke sawah. Daripada belajar, seneng belanja. Yang toko siap ngeterke, ibunya yang pasar siap ngeterke, yang diwai siap ngeterke, ibune opname nang rumah sakit rongulan siap nunggon, ikhlas tanpa stres, tanpa grindel, tanpa ngersulo. Malah seneng dek nih untuk kacang, untuk roti, untuk jeruk, untuk rambat. Kebanyakan kalau anak terlalu pinter itu malah berani sama orang tua. Pinter yang tidak bener. Makanya kalau sering matur, pinter kudu digandengi bener. Yen meng pinter tok ora bener, malah kebli. Angkana ayat Qur'ane lak jelas wa idza qila sunzu fansunzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wong wis sapa wae, anake sapa wae, asale teko ndi wae, kapan diiseni barang loro ni mesti diangkat derajate karo Gusti Allah. Apa barang loro kuwi? Siji iman utawa akhlak, nomor loro ilmu. Ini iku bolo orang meng ilmu tok kudu ana gandengane iman akhlak. Orang meng pinter tok kudu ana gandengane bener. Biasane iki kathah lembaga-lembaga pendidikan kuwi sing targetnya meng pinter. Visi misinya hanya mencetak anak-anak yang pinter, generasi yang pinter, gak mikir ke bener. Pinter ya ora bener, malah bahaya. Uy. Pinter kok nakal, sempurna nakal. Ayo, sing ngentekke duwite negara, ngentekke duwite negara jatah rakyat. Niku wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Yang bodoh sakjane yo pengen, tapi ora ngerti carane. Ayo sing uripe bingung ke wong akeh, iki wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingung ke wong akeh, mergo ndekne wis karepe dhewe. Lah supaya pinter bener, ya loro kuwi sing diisekke. Mula Kanjeng Nabi leh pesen, akrimu auladaku, muliakan anakmu, muliakan anakmu. Orang tua disuruh memuliakan anak bukan berarti anak kemana-mana disuruh. Anakmu widadekke wong sing mulya. Carane pripun? Isenono barang sing iso ndadekke mulya. Apa kuwi? Ya rong perkara wae, ilmu, iman utawa akhlak. Anake sapa wae yen diseni rong perkara niku mesti unggulno derajate karo Gusti Allah. Anake sapa wae yen ora kisenan barang loro kuwi mesti asor derajate. Menungso niku bahane padha. Proses yo padha. Umume lho, umume. Kondi teko departemen upluk-upluk. Ngono sik tekon. Menungso niku wis to wis kok. Getihe padha, daging padha, kulit padha, balung padha, otot padha, keringete padha, ente padha. Neng regane iso beda, nilaine iso beda. Gumantung apa? Isine. Ana wong ngomong sak jam setengah ngono hasilnya wis ketok. Ana sing iki kok sing sora iki maksudnya aku. Ana sing ngoceh nganti pirang-pirang jam malah dibentongi watu karo wong. Apa sing bedake? Isine. Mula getihe podo, dagingnya podo, balungnya podo, ototnya podo, keringetnya podo, nun sewu. Wongi kaya kardus. Kardus niku bahane podo. Ono kardus mulia, ono kardus ino. Ono kardus cili banget. Disimpen rapi jero lemari. Permata, isine berlian, isine emas, isine minyak wangi. Ono kardus gede banget ke api. Dibuang neng kali, mergo isine batang tikus. Paham? Paham? Uang ini kaya pelembungan. Aku kena ngomong balon, wis salah paham mesti. Pelembungan baik. Pelembungan ini bahannya podo. Podo. Nah, ada pelembungan di sebel nganggo karbit. Nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut, nyut. Melentung. Langsung mumbul dur. Batek ya tetap mumbul. Batek tetap mumbul. Isine karbit. Nah, terus pelembungan disebul nganggo abape cah kuwi. Nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut. Ya melentu. Melentu, tapi ra ngira iso mumbul ning glimbang glimbung. Sing bedake apa? Isine. Mula kowe nek pengen mumbul derajatmu, engko njaluk sebul karbit. Paham mboten? Paham mboten? Loh, kaya duit, bahane podo, duit kertas bahane podo, ning regane beda, nilai beda, sing bedake apa?

tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menghargai jasa orang tuanya. Kata apa kata? Apalagi zaman seperti ini. Ya Allah. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang harus berpada. Lembien wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak kendel ngongkon. Biyen anak manut wong tua, saiki wong tua manut. Basan kebo nyusu, padahal gudel urung metu pentile. Leh nyusu piye. Terlebih kita hidup di zaman di mana manusia mau gak mau dipaksa harus menjadi manusia-manusia siluman. Manusia yang hidup di dua alam. Mboran nyaut kita itu omong. Hidup di zaman ini, kita dipaksa mau tidak mau harus menjadi manusia-manusia siluman. Manusia yang hidup di dua dunia. Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja. Tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Ya, jamaah yang saya hadapi, mayoritas tangannya pegang HP. Termasuk Kapolsek. Loh ini memang tuntutan. Jujur ya, mohon maaf ya, jujur ya. Akhir-akhir ini, saya kalau diundang ramah, itu suka berat rasanya di hati. Arep nompo ki abet banget. Ning arep nolak ki kok yo. Ileh ora ngerti karepku mbok ojo disiki. Eman iki pikiranmu rak duit ngono. Ora ngono. Duit ki opo? Duit ki yo penting. Cuma kan menengo. Ada yang lebih penting. Jadi arep nompo ki abot, ning arep nolak ki kok yo ora tega. Mau ngajak ngaji kok. Ngono lho. Ngopo kok abot arep nerimo. Saya inginnya namanya ceramah ngaji. Itu ya 100% di dunia nyata. Tapi di banyak tempat yang saya datangi, mayoritas jamaah sudah hidup di dunia maya. Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda banget. Kalau orang ngaji zaman dulu betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab. Paling tidak bawa catatan, setiap keterangan yang disampaikan itu didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Ngaji, konsentrasi. Sekarang beda, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Leo, kudung abang ya? Sekarang emang gitu, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Oh kiai ini nerangke petentengan, jamaahnya chattingan. Kiai ini ngaji serius, jamaahnya atatus. Burikui, barabdat status. Dikira saya enggak ngerti apa. Bunyi statusnya lu aku ngerti. Sepanggung bareng Anwar Zahid. Ini kan dia bangga banget. Kan langsung viral. Ini grup apa tuh? Loh sekarang emang gitu. Kiainya ngaji ngajak konsentrasi. Jamaahnya bikin story. Kiainya nerangke unzur makol. Jamaahnya main video call. Ini tuntutan. Nah gara-gara itu pula. Orang sekarang jam tidurnya pada mundur. Wong biyen. Lek bengi iki jam 09.00 wis padha turu kabeh. Paring dalu jam 10.00 wis padha turu kabeh. Melane wong biyen ku anake akeh-akeh. Kan turune sore. Di suwengi iki mbok iso ben pira. Lah wong saiki turune to wis dini hari, jam 2:30-3 dini hari baru pada tidur. Makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usul liver tu subuh hirukat ini mustabilal kiblati kerinan lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja. Gara-gara itu banyak anak-anak berani sama orang tua. Kalau dulu cucu itu sowan simbah, sekarang kebalik malah simbah sowan. Ana mbah kangen putu akhirnya sowan putu. Tekan omahe putune kira-kira putune jagongi bae napa jagongi HP-ne. Ora percaya anakmu jak dolen yang bulike yang budene silaturahim. Kok ketemu sedulure lah ora ana komunikasi. Soale edan kabeh bocah saya. Dan gara-gara itu pula silaturahim memudar. Banyak terjadaran. banyak terjadi perpecahan, banyak tersebar fitnah, banyak tersebar berita bohong. Ya aku membantu Kapolsek ya sendiri rumahnya. Loh, zaman negak hati-hati, ngapunten ngapun terlebih di tahun yang orang bilang tahun politik, pol-polan leh hitik-hitik. Kulau ten puti-puti matur, baju boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pilihan caleg, pilihan presiden boleh berbeda, tapi kerukunan persaudaraan wajib tetap dijaga. Kula yakin sedaya sing rawuh niki sudah punya pilihan, sudah menjatuhkan pilihan, dan pilihannya enggak sama, enggak mungkin podo kabeh. Kemari kita saling menghargai. Monggo, kalau sampean mau mengkampanyekan yang sampean pilih, kampanyekan kebaikannya, monggo, tapi tolong jangan menjelek-jelekan yang lain, jangan menjelek-jelekan yang tidak sampean pilih. Kadang saya itu berpikir, wes pemilu ki nang rampung nang wes, masya Allah, saling caci maki, saling hujat ning saling, ya Allah, ya Allah, ten pundi-pundi aturke, yuk gawe prinsip lana calekuna walakum caleku, lana capresuna walakum capresuku. Ya, manfaat bagiku, manfaat bagimu, capresmu. Aku punya pilihan calegku, kamu pilihan calegmu. Mari kita saling menghargai. Apalagi terkait dengan pilihan presiden dan wakil presiden. Kita harus mengakui, kalau urusan negara, urusan pemerintahan, ya beliau-beliau itu figur-figur terbaik. Dan beliau-beliau itu ingin mengabdikan diri. Yang nomor setunggal, Pak Jokowi. Saya sangat langkung-langkung Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya sangat kali Pak Prabowo. Saya Sandi. Saya api sing elek iki cangkemmu. Halo. Lah kowe kok wani ngelek-ngelekke iki berarti kowe rak rumangsa luwe api. Sampean waras. Woi. Monggo sing rukun nggih. Sing rukun nggih. Sing rukun nggih. Niku kula mboten bakal nerangke politik ngene-ngene mboten. Nggih, ngajak rukun. Wong jenengan sakniki cara dikampanye niki kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene. Wong sakniki luwih cerdas-cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandek meneh. Ya sampeyan yo kudu nyadari wong penting. Kowe iki ora penting kok. Halo. Halo. Nah, oke, sekarang kembali ke persoalan kecintaanmu pada dunia yang disimpulkan dengan harta kekayaan dan anak-anak, jangan sampai melalaikanmu membuat kamu lupa dari berzikir mengingat Allah. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, love, dilanjut badan, ngomong-ngomong soal cinta. Soalnya apa? Sopok wisin teko. Mesti kabeh ngono. Go, mangke salamane kalih kula kari-kari mawon. Nomor nggih, cinta itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Mantun ngeten sing rawuh sinten meleh. Karuane aku lek ngatur napa namine durasine ceramah iki lho, materine ben pas. Sek suwe mergo ukurane sing lagi teko iki. Nek singket mau ya wis sak jam 5 menit rumangsane ora dimeniti ngono apa. Cinta itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Rungokke. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Ada tertinggi itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama. Cinta madya, cinta pertengahan itu cinta kepada pendamping hidup, suami istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua. Cinta kepada saudara dan kerabat. Nah, cinta hina, cinta level terendah, itu cinta kepada dunia. Cinta kepada tanah, kepada rumah tempat tinggal, cinta kepada jabatan, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada... Ini ada rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang mulia, maka dia akan dibantu untuk bisa mencintai yang hina. Tapi siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari yang mulia. Baleni. Ya bulan baleni. Sing diomongi kan ora pati cerdas. Siapa yang mencintai yang mulia, cinta level tertinggi, maka dia akan dibantu untuk bisa mencintai yang siapa yang mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah, agama, maka dia akan yang lebih rendah. Dia akan dibantu untuk mencintai pendamping, saling pengertian, saling mencintai, saling menyayangi dan tanggung jawab. Terbentuklah keluarga yang mawaddah, rahmah dan barokah. Saya sering istilahkan itu sama raba. Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Kalau orang-orang bilangnya kan mudah-mudahan sawah. Kalau dari segi bahasa salah. Samawa itu karepe segi salah. Segi